Jawa Timur, Indonesia. Kasia Rose Melasi Ratu Gopo. Gadis shooting, editing, audio, video. Sebuah lagu request dari mempelai berduanya ya. Bisa nyanyi gak? Sini, sini. Sini dong Mbak Cantik, maju ke depan. Aku dulu ya. Terima kasih bunga-bunga sosialnya. Ayo dong semuanya yang semangat ya.